semuanya telah berlalu. Hanya menyisakan sepi saat itu terjadi. Pikiranku pun selalu tertuju padamu. Saat ini kita telah dipisahkan oleh dunia yang berbeda. Begitu lemah saat kekuatan yang kita miliki telah menghilang. Akan ku simpan di dalam ingatanku saat kita duduk berdua, tertawa dan berbagi cerita indah yang akan ku kenang selamanya. Saat ini kita telah dipisahkan oleh dunia yang berbeda. Begitu lemah saat kekuatan yang kita miliki telah menghilang. Semuanya cerita indah saat bersama. Semoga engkau bahagia. Kan ku simpan di dalam ingatanku saat kita duduk.